nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib, yang lain sudah selesai? Sudah video 19 selesai? Salaman, salaman juga. Taib. Ada yang kurang jelas enggak? Ada yang mau diinikan? Yang kurang jelas. Salaman belum ada tuh, Pak. Belum, Pak. Oh, ya, siap. Terjemahan dari gua. Jelas. Taib, kita lanjutkan kalau gitu. Terakhir kalau enggak salah pembahasan selesai ya, bina ya, mabni. Enggak saya mabni. 6. Sudah diterangkan kemarin penjelasan berkenaan dengan hakikat dari i'rab dan al-bina. Kemudian sudah juga dijelaskan pembahasan mengenai i'rab takdiri, ya, i'rab muqaddar. Bahwa i'rab muqaddar terjadi pada isim dan terjadi pada fi'il. Di mana pada isim terjadinya pada 3 jenis isim. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim mangkus, dan yang ketiga isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Sementara di sini Salman. Di sini kesus jepit. Ya, kemudian pada fi'il terjadi pada fi'il mu'tal semuanya. Fi'il mu'tal alif, mu'tal ya, dan mu'tal waw. Taib, selanjutnya masuk di pembahasan aksam al-i'rab. Taib. 6. Maya keramatan, fadal, habar keramatan. Qala Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala. أنواع الإعراب قال وقسامه أربعة رفع ونسب وخفض وجزم وللأسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها. طيب قال ابن الجرام رحمه الله تعالى وأقسامه arba'ah, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yani aksamu di sini kembali kepada apa? I'rab. Yani aksamu li'rab ada 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Kemudian beliau menyebutkan hubungan, ya, hubungan antara i'rab dengan ketiga jenis kalimah, isim, fi'il dan harf. Kata beliau rahimahullah, falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim, dari keempat jenis i'rab, untuk isim ada 3. I'rafa, nasab, dan jer. Maka ketika mendapati isim dalam jumlah, suatu jumlah, ya, cuma 3 kemungkinan. Imma dia marfu, mansub, atau majrur. Tidak mungkin ada isim yang majzum. Kan begitu? Tidak mungkin ada isim yang majzum. Ya, maka pada dasarnya, suatu isim yang mu'rab, tidak akan mungkin harokatnya sukun. Tidak mungkin. Isim itu kalau mu'rab, tidak mungkin sukun. Cuman 3 kemungkinan, marfu, mansub, atau majrur. Demikian pula kata beliau, walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Sementara untuk fi'il, kemungkinannya juga ada 3, yaitu marfu, mansub, dan majzum, tidak mungkin majrur. Maka tidak mungkin ada fi'il ya yang mu'rab kemudian harakatnya kasrah atau penggantinya akan disebutkan nanti. Baik, ini isim. Bagaimana hubungan ketiga kalimah ini dengan fi'il? Kita sudah tahu ya, bahwa dari 3 jenis kalimah, isim, fi'il, dan harf, yang terkena i'rab apa? Isim dan fi'il. Fi'il, yakni syarhus, fi'il, mudhari. Ini yang terkena, apa namanya, terkena i'rab. Iya. Kemudian, sudah didetailkan lagi bahwa pada isim, marfu, mansub, dan majrur. Sementara pada fi'il mudhari, marfu, mansub, dan majzum. Baik. Bagaimana dengan mabni? Ya, mabni adalah sisanya. Mabni adalah apa? Sisanya. Yakni apa sisanya kalau begitu? Mabni terjadi pada apa? Pada fi'il madhi, fi'il amar, dan harf. Jelas sampai sini? Fi'il madhi, fi'il amar, dan harf. Ini mabni. Jadi mu'rab terjadi pada isim dan fi'il mudhari. Sementara mabni terjadi pada apa? Fi'il madhi, fi'il amr, dan al-harf. Jelas sampai sini? Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa al-aslu fil asma al-irab. hukum asal pada isim itu apa? Murab. Apakah ada isim mabni? Ada. Jelas sampai sini? Ada. Makanya kalau kita mau detailkan sebenarnya, kalau kita berbicara yang terkena mabni itu apa detailnya? Kita sebutkan secara detail. Kalau yang terkena irob kan jelas. Isim dan fi'il mudore. Jelas. Nah sekarang yang terkena mabni, yang terkena bina maksud saya. Secara umum apa tadi? Madi, amr, harf. Kemudian ada juga apa? Sebahagian isim. Ada 6 jenis isim. 6 jenis. 6 jenis isim yang terkena bina dan 2 jenis fi'il mudore yang terkena bina. Ya, 2 jenis fi'il mudore yang terkena bina. Sudah sampai sini? Jadi semua isim mu'rab kecuali 6 jenis isim. Dan semua fi'il mudore dalam keadaan bagaimanapun mu'rab kecuali 2 jenis mudore. Mafhum? Ya. Taib. Ini sebagian isim yang mabuni akan disebutkan nanti. Tapi kita ambil kesimpulan umum dulu bahwasanya al-aslu fil asma al-irob. Al-aslu fil asma al-irob. Hukum asal pada isim adalah apa? Murob. Kenapa dikatakan hukum asal? Karena ada pengecualiannya. Dan pengecualiannya lebih sedikit. Wal-aslu fil af'al al-bina. Sebaliknya, hukum asal pada apa? Fi'il adalah apa? Bina. Mabuni. Hukum asal pada fi'il adalah mabuni. Kenapa dikatakan hukum asal mabuni? Karena lebih banyak fi'il yang mabuni dibandingkan fi'il yang mu'rab. Ya, ini fi'il madi, mabuni. Fi'il amar, mabuni. Dan dua keadaan fi'il, apa? Dua keadaan fi'il mudore. Dua keadaan fi'il mudore. Taib. Sementara pada huruf, tidak kita katakan al-aslu fihi, tapi memang kulluha. Ya. Al-ahrufu kulluha mabniyah. Huruf semuanya apa? Mabni. Tidak ada yang murab. Makanya kita tidak bilang al-aslu. Kalau aslu kan kebanyakannya, tapi ada yang dikecualikan. Jadi kita katakan, asal pada isim adalah murab. Kecuali 6. Ya kan? Asal pada fi'il adalah mabni. Kecuali mudore. Itu pun mudore dikecualikan 2 yang mabni. Dan al-ahruf, al-huruf kulluha mabniyah. Sementara huruf semuanya mabni, tidak ada huruf yang mu'rab. Huruf semuanya mabni. Lihat sampai sini. Taib. Nah, sekarang kita akan bacakan nanti satu persatu akan disebutkan insyaallah taala, tapi kalau mau disebutkan secara global la basabi, isim yang mabni itu apa? Kita katakan tadi isim semuanya mu'rab kecuali 6. Yang pertama sudah pernah kita sebutkan dulu, kalau tidak salah. Apa? Ad-domair. Tayasan. Domir-domir. Semua domir itu mabni. Dia isim, tapi mabni. Kemudian? Iya. Isim-isim mubham. Isim mubham ada 2, yaitu isim isyara dan isim mausul. Isim isyara, isim mausul. Terus, ketik keempat? Isim istifham. Kemudian? Isim syart. Dan yang terakhir? Isim fi'il. Asan. Ini 6 jenis isim yang mabni. Jadi semua isim adalah mu'rab kecuali 6 ini. Domair, domir, isim isyarah, isim mausul, kemudian apa? Isim istifham, ismu syarti, dan isim fi'il. Isim fi'il juga mabni. Baik. Sudah ya? Kemudian kita katakan tadi bahwa semua fi'il itu mabni kecuali fi'il mudore. Itu pun ada 2 jenis fi'il mudore yang mabni. Nanti akan datang di babul afal. Tapi secara umum kita sebutkan, yakni fi'il mudore yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Nunul inas. Ya. Fi'il mudore, semuanya mu'rab kecuali 2. Yaitu kalau dia bersambung dengan nun taukid, atau bersambung dengan nun an-niswa, atau nun al-inas. Jelas? Kalau bersambung dengan nun taukid, maka mudorenya mabni al-fat. Kalau bersambung dengan nunul inas, maka mudorenya mabni alas sukun. Taib. Saya TV babil afal. Nah, selanjutnya kita lihat kata penulis rahimahullah ta'ala aksamuhu arba'ah. Yani jenis-jenis irab ada 4. Dan sudah kita sebutkan perbedaan antara kufiin dengan basriin dalam masalah irab ya. Bahwasanya irab menurut kufiin itu bersifat lafzi atau bersifat ma'nawi? Ma'nawi. Sementara menurut basriin apa? Lafzi. Ya ini kalau Kufin mengatakan domma itu alamat i'rab, alamat rafa. Kalau Basrin mengatakan enggak, domma itulah yang rafa, bukan alamat. Jelas sampai sini? Baik. Nah, di sini siapa Ibnu al-Jarram rahimahullahu taala berjalan di atas tarikannya Kufin tentunya yang menganggap bahwasanya i'rab adalah makna. Iya, bukan lafzi. Taib, saya buku saya yang ada di sini, tabas. Imanya Quran, Fadal. Ah, Fadal di Quran. Kala Syekh Muhammad Mudin Rahimahullah Ta'ala wa akulu anwa'ul i'rabi allati taqawu fil ism wa fi'li jami'an arba'atan. Al-awwal. Arba'atun. Anna. Arba'atun. Al-awwal. Al-raf'u. Wa-thani. Al-nasbu. Wa-thalithu. Al-khafdu. Wa-rabi'u. Al-jazmu. Walikulli wahidin hazil anwa'il arba'ati ma'na fil lugati. Ma'nan. Ma'nan fil lugati. Ma'nan fil lugati. Wa ma'nan fil istilahin nuhati. Fi istilahin nuhati. Taib. Jadi, apa namanya? Beliau mengatakan bahwasanya al-i'rab itu memiliki empat jenis. Ya, empat jenis. Rafa, nasab, khaf, dan jazm. Kemudian apa di situ? Yang pertama apa? Apa masing-masing dari keempat perkara ini rafa, nasab, jar dan jazm ya atau khaf dia, khaf dan jazm ini apa? Memiliki makna, dua makna. Satu makna secara lugah dan satu makna secara istilahi. Taib, antum paham kan terjemahan semua kan? Mafhum? Taib, la ba'sa. Iqra. Amma rafu wa wa ammar raf'u ammar raf'u wa wa fil lughati al ulu wal irtifa'i wal irtifa'u wa wa fil istilahi taghayyaru makhsus taghayyurun taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammatu wa manaba anha wa sata'rifu qariban ma yanubu anid dhammati fil faslil atiya insyaallah. Baik. Yang pertama dari i'rab adalah ar-rafa. Rafa lughatan secara bahasa ya. Rafa lughatan adalah apa? Bermakna apa? Al-ulu wal irtifa, tinggi. Ya, tinggi di atas. Jelas sampai sini? Baik tinggi dalam hal zat berada di atas, ya. Ataukah tinggi dalam artian sifat, sifatnya yang tinggi. Sifatnya yang tinggi. Nah, makanya kayak hadis Nabi dikatakan hadis marfu. Hadis marfu. Kenapa? Karena hadisnya dinisbatkan kepada Nabi SAW. Yani Nabi orang yang tinggi, yang mulia gitu. Maka dinisbatkan kepada, tatkala hadis itu dinisbatkan kepada Nabi SAW dan beliau makomnya tinggi, maka dikatakan hadisnya marfu. Secara lugatan, ar-rafa. Ya, wal-ulu. Al-ulu wal-irtifa. Adapun secara istilah, ya, ingat ini definisinya Syekh Muhammad Muhyiddin yang beliau sebutkan di sini sejalan dengan Kufini ya kan? Karena beliau mengatakan apa? Rafa adalah taghayyurun makhsus, perubahan. Perubahan ini lafzi atau maknawi? Maknawi ya kan? Perubahan. Perubahan kan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu apa? Tanda perubahannya. Kayak laki misalnya apa yang tadinya laki-laki misalnya tidak punya kumis menjadi punya kumis. Perubahannya sendiri tidak kelihatan, tapi tanda perubahannya yang kita lihat. Makanya taghayyur ini bersifat maknawi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi rafa katanya adalah taghayyurun makhsus. Dia adalah perubahan tertentu ya. Yang mana perubahan ini taib karena perubahan itu tidak kelihatan, apa tandanya? Kata beliau tandanya adalah apa? Alamatuhu ad-dhammah. Tandanya adalah dhammah atau yang menggantikan dhammah. Ya. Maka dhammah adalah tanda yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut marfu'. Kapan ada domba di akhir kalimah? Ya, di akhir kalimah yang mu'rab tentunya. Perhatikan, di akhir kalimah yang mu'rab, maka berarti apa? Dia apa? Marfu. Jelas sampai sini? Dia marfu. Dan akan wasata arifu koriban, kamu akan tahu sebentar lagi, apa-apa saja tanda-tanda yang menggantikan domba. Yang ketika domba tidak bisa muncul. Apa yang bisa menggantikan dia? Saya ati di bab berikutnya. Taib? Nah. Fadal, Aswan, Sani, Nasab. Qala Syekh, wa anna nasbu wa huwa fil lugha al-istiwa'u wal-istiqamah. Wa huwa fil istilahi تغير مخصوص تغير تغير مخصوص مخصوص مخ... على علامة علامته علامته مرفوع علامته الفتحة ملامته الفتحة علامته الفتحة ومناب عنها ويقع النصب في كل من الاسم من الاسم في كل من الاسم في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل كسول الكسل طيب tadi ada situ lewat enggak ada kan belum coba selesaikan wayaqa arqu fi kulli min al-ismi wal fi'li nahwu yaqumu aliyun wayasdahul bulbul wayasdahul bulbul طيب kita selesaikan marfu dulu tadi jadi kata beliau wayaqal marfu ya fi kulli min marfu itu terjadi pada masing-masing dari dua jenis ini yaitu isim dan fi'il isim dengan fi'il dua-duanya terkena rafa طيب terkena rafa yakni isim dan fi'il mudhari contohnya apa misalhu yaqumu aliyun طيب yaqumu ma yarabuhu mudhari marfu yatajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatuhu wa alamat raf'ihi dhamma syahidnya di sini kan syahidnya di sini fi'il mudhari marfu dengan dhamma aliyun zaidun aliyun i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhamma. Baik. Kemudian yasdahul bulbul sama. Yasdahul bulbulu. Al-bulbulu marfu'. Yani burung bulbul yasdahu apa? Berkicau. 6. Bulbul nama burung. Baik. Jelas ya? Jadi contohnya di situ beliau membawakan contoh fi'il yang marfu' dan isim yang marfu'. Beliau bawakan dua contoh. Yang pertama yaqumu sama Zaidun. Kemudian yasdahu sama bulbul. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullah wan nasbu wa huwa lughatan alis apa tadi istiwa atau istiqamah dan istiwa wal istiqamah. Istiwa wal istiqamah. Yakni apa? An-nasab seimbang ya, seimbang. Istiqamah. Tegap gitu, tegap. Karena itulah sekte yang menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait dinamakan Nasibah. Karena dia menancapkan permusuhan. Taib, alistiwa walistiqomah. Dia tegak ya dan seimbang. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, an-nasbu adalah taghayyurun makhsus, perubahan tertentu yang ditandai alamatuhu al-fathah au wa ma naba anha. Tandanya nasab adalah fathah atau pengganti-penggantinya fathah. Pengganti-penggantinya fathah. Jelas? Taib. Kemudian nasab ini terjadi pada apa? Terjadi pada isim dan fi'il juga sama seperti rafa. Misal tadi contohnya, Swan. Lan nuhibbal pakai lan uhibba al-kasara. Kami tidak menyukai kemalasan. Lan i'rabnya harfun nafin wa nasbin wal istiqbal. Hasan. Iya. Uhibba fil mudhari mansubun bi bilan, mansub karena lan. Taib wa lam tunasbihi al fathah. Al kasala taib failnya ain. Aina fail? Domir. Domir al mustatir wujuban. Iya kan? Takdiruhu nahnu. Taib. Ana ya, situ ya telepon. Uhibbu ya, taib saya kira uhibbu. Dan takdiruhu ana. Nah. Takdiru ana ingat pada mudore ana nahnu kemudian apa lagi anta ya kan anta dan beberapa domir-domir yang lain anta itu domirnya apa mustatir wujuban mustatir jawazan pada apa kalau mudorenya fa'ilnya huwa dengan hiya itu mustatir jawazan nah mustatir jawazan pada huwa dan hiya taib kemudian al-kasala maf'ul bihi taib maf'ul bihi mansub wa lam tunasbihi al fathah taib misal insani ada yang contoh kedua taib wasil wasil kra wa ma khabdu wa huwa fil lugha at tasaffur wa huwa fil istilah taghayyur taghayyur sama tadi di atas taghayyur taghayyur taghayyur maksusun علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. طيب، نحن تعلمت من الكسل كسول. من الكسولي. من الكسول. طيب، yang ketiga adalah al-khafdu atau yang di menurut istilah basriin apa? Al-jar. Al-khaf atau al-jar. Al-khaf katanya adalah taghayyurun makhsus. Secara lugatan bermana at-tasaful. Tasaful bermana apa? Di bawah. Dari kata apa namanya? Safula. Di bawah. Enam, rendah, di bawah. Ini makna apa al-khaf? Secara lugatan bermakna tasaful. Secara istilahan, taghayyurun makhsus. Perubahan tertentu yang ditandai alamatuhu al-kasra. Tandanya adalah kasra wa manaba anha. Atau penggantinya kasra. Di mana jer ini atau khafd ini, la yakunu illa fil isim. Dia hanya pada isim. Tidak ada fi'il la madi wa la mudore wa la amr. Tidak ada yang kasra. Paham sampai sini? Taib. Masalan, contohnya di situ disebutkan lan ta'allamtu bil hamzah ya, bukan ain ya. Ta'allamtu dari kata alamun yang bermakna penyakit, sakit, rasa sakit. Ta'allamtu minal kasul au minal kasali. Kasul. Taib. Saya apa? Saya menderita apa? Disebabkan karena kasul, orang-orang malas. Ta'allamtu minal kasuli. Kasul, isim, fa'il, mubalaghah, wazannya fa'ul. Ingat? Saya mendapatkan alam, mendapatkan apa namanya rasa sakit dari disebabkan orang-orang yang malas. Disebabkan orang yang malas. Ta'allamtu minal kasul. Taib. Mayrabu. Ta'allamtu. Ta'allam. Filmadi. Mabniyalah. As-sukun. Bittisalihi dami rafin dami rafin mutaharrik la mahalla lahu minal irab. Kemudian tu ya ta'allam tu ta'nya di sini domir mutasil mabuni ala dom fi mahalli rafin fa'il. Taib. Min huruful jar ila akhirhi al kasul majrur majrur bimin. Baik. Sudah. Ini jer. Ba'dahu. Sama ada bukunya. Kera-kera. Al-jazm. Wa amma al-jazmu fa huwa fi lughati al-qat'u. Wa fi istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhu sukunu wa ma naba anhu. Wala yakunul jazmu illa fil fi'li al-mudari. Al-mudari. Nahu lam yafuz mutakasilun. Baik. Jazm. Habis sampai situ? Selesai? Bisa dibawa? Baik. Jazm secara lugatan bermakna al-qata. Memotong. Al-qata pemotongan. Masdar ya. Al-qata pemotongan. Al-qata. Adapun setelah istilahan sama taghayyurun makhsusun alamatuhu sukun. Perubahan tertentu yang ditandai oleh sukun au ma naba'an atau penggantinya sukun. Baik, wala yakunu illa fi fil fi'lil mudore. Tidak mungkin ada sukun kecuali pada fi'il mudore. Baik, sekarang kalau dikatakan uskut apa akhirnya? Sukun. Uskut ini fi'il apa? Fil amar. Tuh ada sukun pada fil amar. Kenapa dikatakan tidak ada sukun kecuali pada fil mudhari? Tapi kayak tadi. Ta'allam tu. Apa tadi orangnya ta'allam tu? Fil madi mabni lah. Sukun, sukun juga. Ada sukun pada fi'il madi. Kenapa dikatakan tidak ada kecuali pada fi'il mudhari'? Tidak ada sukun pada fi'il mudhari'. Tidak ada sukun kecuali pada fi'il mudhari'. Padahal di madi ada, di amr ada, di huruf ada enggak? Ada, min. Sukun juga kan? Udah sampai sini? Di isim juga ada. Contohnya man. Baik. Terus apa maksudnya tidak ada sukun kecuali pada fi'il mudhari'? Ya. Tidak ada sukun yang menjadi tanda i'rab kecuali pada fi'il mudhari', karena yang lain yang disebutkan tadi mabni semua. Memang sukun tapi bukan gara-gara apa? Jadi sukun pada kayak huruf jar min. Sukun di situ apa? Sukun di situ bukan tanda tanda jazm, bukan tanda i'rab. Sudah sampai sini? Iya. Demikian pula pada ta'allamtu tadi atau uskut. Sukun memang, tapi sukun di situ bukan tanda jazm. Jadi yang dimaksud di sini adalah sukun yang menjadi tanda i'rab secara khusus jazm itu hanya ada pada fi'il mudhari. Tidak ada pada yang lain. Karena yang lain kalaupun sukun terakhirnya bukan sukun tanda i'rab, bukan. Jelas sampai sini? Masalahnya? Iya. Taib. Maka kata beliau jazm tidak mungkin terjadi terdapat kecuali pada mudhari. Nah, kemudian beliau cekas contoh lam yafuz apa? Al mutaka apa? Ya, lam yafuz mutakasilun. Lam i'rabnya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Kemudian yafuz bilam, majzum bilam, taib. Kemudian apa? Ya, jazmi sukun. Kemudian mutakasilun fa'ilnya. Taib, fa'il dari yafuz. Taib. Wasil Salman terakhir. Faqad tabayyana laka an anwa'u an anwa'a an anna oh cekiran anna anna anwa'a anwa'al i'raba i'rabu Nafnaf mulai i'rabi ala salasati aqsamin qismun mustarikun qismun mustarikun bainal asma'i wal af'ali wa huwa ar-raf'u wan nasbu wa qismun mukhtassun bil asma'i wa huwa al-khafdu wa qismun mukhtassun bil af'ali wa huwa al-jazmu. Taib. Qad tabayyana ka, jadi sudah nampak bagi kamu setelah penjabaran di atas bahwasanya alamatul i'rab atau aqsamul i'rab terbagi menjadi tiga. Aqsamul i'rab ada empat, tapi empat ini bisa terbagi diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada qismun mustarakun bainal asma'i wal afal. Ya. Yaitu ada qism yang bisa masuk atau terdapat pada isim dan juga terdapat pada fi'il, yaitu rafa' wan nasab. Yang kedua ada qismun yang mukhtassun bil asma. Ada jenis i'rab yang hanya khusus untuk isim, yaitu al-khaf. Dan yang terakhir qismun mukhtassun bil af'al. Ya, qism mukhtassun bil af'al yaitu apa? Al-jazm. Baik, ini kesimpulan dari taksim ini. 6. Ya, kemarin kita sudah jelaskan pembagian mabni juga. Mabni. Sudah juga kayaknya. Iya. Mabni yang terbagi menjadi empat juga, dhom, fat, kasar dan sukun. Sudah kan? Taib. Berarti sekarang pembahasan masuk ke alamat aish ma'rifatu alamatil i'rab. Nah, wallahu taala alam bisawab. Bentar. Iya. Bisa tolong dihapus itu dulu. Terus. Agak keras. تسليم كثير مثل هذا بجنة. طيب بجي ya, jadi kesimpulan berkenaan dengan pembagian tadi ya, kalau kita ini permanen kok. Nah, kalau di sini alirob ya, alirob ya, alirob ada berapa tadi? Rafa, kemudian nasab, kemudian khauf, dan terakhir jazm. Kemudian di sini al-kalimah. Al-kalimah ini isim, ini fi'il. Ini harf. Baik. Nanti terang kalau anu bawa apa ya untuk bersihin ini? Ya. Okay. Eh? Bas. Kemudian di sini ada mabni. Nanti kita bagi. Ini mali. Madin, mudore, dan amar. Taip. Enam. Kemudian di sini ada al-mabni atau al-bina. Nah, kalau kita mau gambarkan hubungannya, ini isim, isim apa dia? Rafa. Isim kan yang asal pada isim apa? Murab kan? Maka isim rafa, nasab dan khauf. Fi'il, madi, mudore, amar. Taib, yang punya hubungan dengan irob apa? Fi'il apa? Fi'il mudore. Taib, ada apa-apa? Rafa. Apa lagi? Nasab dan jazm. Taib. Madi hubungannya kemana? Bina. Amar juga apa? Bina. Kemudian ada apa? Sittah asma. Ini pengecualian. 6 i. 6 isim juga apa? Mabni. Taib. 6 isim yang tadi mabni. Apa tadi 6 isimnya? Domir. Isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat dan isim fa, isim fiil, afwan, isim fiil 6. Baik, 6 isim ini juga ke mabni. Kemudian di sini mudhari' juga ada 2. 2 jenis mudhari' yang mabni, yaitu apa? Fiil mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Sudah sampai sini? Nah, ini kira-kira kalau mau di apa namanya? Wah, agak kacau ya. Pahami saja tadinya. Iya. Kita menghubungkan antara apa? Antara 3 jenis kalimat ini atau kalau kita ini belum masuk. Afwan, harf. Nah, harf juga ke mabni. Baik. Kita hubungkan 1 2 3 4 5. 5 jenis kalimat ya, karena madi ada 3. Isim, fil madi, mudhari, amar dan harf. Hubungan mereka dengan irob dan bina. Taib, hubungan mereka antara irob dengan bina. Nah, jadi isim, semua isim itu murob, tidak ada yang lari ke bina. Semuanya terkena irob, di mana pada isim adalah rofa, nasab dan khauf. Kecuali 6 jenis isim ini ke bina. Madi semuanya ke bina, tidak ada pengecualian. Mudore semuanya ke irob, ya, rafa, nasab dan jazm. Kecuali dengan dua jenis mudore, dia ke bina. Fil amar semua ke bina dan harf semua juga ke bina. Tidak ada yang ke irob. Baik, ini kesimpulan berkenaan dengan hubungan antara al kalimat, ya, lima jenis kalimat ini dengan irob wal bina. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekiranya ada soal sampai sini. Sebelum masuk ke alamatul irob. Baik, nektafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.